Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di kesempatan subuh kali ini, Jumat 5 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijrah, dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat subuh ini kita diliputi dengan keberkahan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, disehatkan dan dibimbing untuk menata jalur kehidupan kita sehingga dapat lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini dan belum beriman mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di dalam jiwa untuk melembutkan hatinya agar dapat bertobat dan kembali pada jalan-jalan kebaikan. Subuh kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bagian dari hikmah-hikmah kehidupan yang terkait dengan pendekatan kita kepada Allah sehingga dengan itu memudahkan jalan hidup kita di dunia ini. Jalan meraih keberkahan dan rahmat Allah untuk mendapatkan bekal terbaik sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk meneruskan bagian dari pembahasan tentang fikih doa yang pekan lalu telah kita uraikan dari hari Sabtu dan Ahad. Kita akan coba tajamkan di hari Jumat ini sehingga kita bisa lengkapi di hari-hari kemudian. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana percepatan dalam doa, bagaimana aturan-aturan dalam berdoa. Sekarang kita akan masuki pada ruang dan waktu yang mustajab, tempat dan waktu-waktu yang diisyaratkan dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dengan itu menyambungkan dengan cepat untaian-untaian doa yang kita panjatkan ke arsy ilahi, yang dengan itu menghadirkan jawaban-jawaban juga yang cepat seperti yang kita harapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan keluarkan beberapa tempat dan keadaan di dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dengan itu memberikan satu pedoman kepada kita bagaimana cara terbaik kita berdoa, di mana kita mesti berdoa untuk mempercepat pengabulan kita dan waktunya siapa serta bagaimana keadaan yang harus kita tampilkan. Ini kurang lebih poin-poin pokok bahasan yang subuh ini coba kita akan pelajari bersama. Kita akan memulai dulu dengan tempat-tempat mustajab yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Sebagian mungkin kita akan tampilkan di subuh ini sesuai dengan waktu yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa tempat di dalam Al-Quran yang diisyaratkan terkait berkelindan dengan doa. Bahkan sebagiannya langsung ditunjukkan dengan respon cepat dalam pemberian yang bahkan belum dimintakan secara lisan. Yang pertama kita akan ambil tempat yang umum didapati dulu dan bisa diakses umumnya oleh setiap kita dan terbuka bagi setiap kalangan dengan keadaan-keadaan dan batasan-batasan tertentu yang berlaku tentunya di tempat yang dimaksudkan. Yang pertama adalah masjid. Saya ulangi. Yang pertama adalah masjid. Isyarat ini didapati di dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18. Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat 18. Ya, satu kita hadirkan dulu tempat ya. Bukan sekedar tempat tapi juga tempat yang mustajab. Mustajab ini terkait dengan doa ya, istilahnya terkait dengan doa. Istajaba yastajibu ya, yang cepat dijawab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan? Allah berfirman dan berdoalah kepada Rabbmu gitu kan? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah aku akan jawab. keadaan untuk dijawab itu yang terjawab disebut dengan mustajab. Ya. Yang pertama, terdapat isyarat, ya, isyarat di Quran surah ke-9 At-Taubah ya, atau Al-Bara'ah di ayat 18. Di sini diisyaratkan masjid, ya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah." Ini highlight ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Okay? Ini jaminannya di akhir, isyaratnya di awal. Innama ini menggunakan adatul hasri, huruf pembatas ya, membatasi satu informasi atau hukum tertentu. Jadi kalau ada satu ayat menyampaikan satu informasi, baik perintah, larangan, ataupun berita kepada kita semua, diawali dengan kata innama, maka informasi yang akan disampaikan terbatas ya, hukumnya pada berita yang diterangkan di ayat itu saja. Diikat hukumnya di situ. Ya, prakteknya bagaimana? Misal, kalau kita bawa ke nuansa fikih misalnya kan, kita sering ditanya berapa golongan yang berhak menerima zakat itu. Ya, mustahik zakat. Kita katakan 8. Ya. Kemudian 8 itu di mana saja? Ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 jumlahnya. Boleh enggak saya berikan itu di luar aspek yang 8 ini? Yatim kan enggak disebutkan di sini. Boleh enggak saya berikan? Nah, maka kita jawab kalau yatimnya kualifikasinya sesuai dengan yang 8 ini, misalnya yatim yang fakir, yatim yang miskin, boleh. Tapi kalau tidak terkait dengan yang ini, yatim dia kaya misalnya kan? Yatim dia hartanya berlimpah ya, maka tidak masuk dalam kategori ini. Hanya boleh disalurkan pada 8 kategori saja. Kenapa? Karena ayatnya diikat dengan innama. Pun demikian teman-teman sekalian, ayat tentang masjid ini ya, yang menunjukkan keistimewaannya, yang menunjukkan keutamaannya, yang menunjukkan satu hal yang luar biasa yang membedakan dengan tempat-tempat lain, itu diikat dengan kata innama. Seakan-akan semua ini hanya ada di masjid. Gitu kan? Kemuliaan-kemuliaan dimaksudkan terikat di masjid. Apa yang dimaksudkan di sini? Innama ya'muru masajidallah. Nah ini. Sungguh yang memakmurkan, yang mampu memakmurkan, ya kan? Masjid-masjid Allah itu, rumah-rumah Allah itu terbatas. Nah, jadi kemakmuran masjid itu diikat hanya tertentu saja. Ini yang mampu memakmurkan masjid, ya. Yang memakmurkan masjid itu, teman-teman sekalian, itu bukan meramaikan ya, dalam tanda petik terbatas meramaikan. Kalau cuma ramai di berbagai tempat juga bisa ramai. Di stadion ramai gitu kan, di pasar bisa ramai. Ya, ya'muru itu juga akarnya dari kata amara, ya, sesuatu yang melahirkan manfaat ya. Ya. Menghidupkan dengan manfaat ya, di antara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi usia kita juga cara mengisinya disebut dengan umur, kaitan dengan ini juga untuk memberikan kesan manfaat. Jadi kalau ditanya Anda umurnya berapa? Anda jawab misalnya 30 tahun, 40 tahun. Nah, ini memberi kesan juga selama 30-40 tahun itu. Manfaat apa yang telah kita bisa hasilkan dalam berkehidupan? Ya, karena itu diminta semua bagian tubuh kita itu berperilaku yang bermanfaat. Lisan, bicara yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah dikatakan. Karena itu muncul larangan-larangan untuk membatasi lisan, berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian pandangan kita, demikian pendengaran kita, demikian sampai langkah di ujung kaki kita. Untuk menjaga kehormatan usia yang Allah berikan kepada kita supaya punya nilai. Ya, supaya punya nilai dan tidak mendapati kerugian dalam beraktivitas. Demikian makmur ya, juga sesuatu yang menghasilkan keberkahan, kesuksesan, ya, kebaikan dan turunan-turunan hal-hal yang positif lainnya. Kak, di sini kita temukan dilekatkan dengan masjid, ada pengurus masjid disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Ya kan? Nah, ini terambil dari akar ini juga. Dewan Kemakmuran Masjid artinya dewan, himpunan, kan, kelompok, satu gabungan organisasi terdiri dari personal-personal tertentu dengan susunan-susunan tertentu yang memang meniatkan untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat di masjid, ya kan? Program-program yang menghadirkan keberkahan di masjid. Ya, cari imam yang bagus yang bermanfaat buat makmum, cari pengisi tausiah, penceramah, ustadz yang bagus yang isinya bermanfaat untuk jamaah dan sebagainya. Ya kan? Ini poinnya. Kemudian di sini ada hal yang menarik yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yang menghadirkan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, dan konsisten melakukannya. Karena ada ya di sini, ya, fi'il mudhari', menunjuk pada konsistensi, kontinuitas, dan progresivitas. Present, continuous, future. Baik sekarang, berkelanjutan, atau sampai kapanpun. Kan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Satu adalah orang yang orientasinya, ya, adalah karena iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah, dan memiliki orientasi akhirat. Nah, jadi masjid itu bukan proyek dunia, itu proyek akhirat. Walaupun dampak-dampak kebaikannya akan terasakan juga dalam kehidupan dunia. Kan? Nah, kita ngaji untuk kepentingan akhirat kita. Kita sholat untuk kepentingan akhirat kita. Walaupun dalam pengajian-pengajian kalau rame kan ada pendukung aspek dunianya juga. Kan? Ada yang dagang, ada konsumsi, ada macam-macam. Itu bagian dari keberkahan yang didapatkan. Tapi proyeksinya untuk akhirat. Jadi bukan untuk dunia. Karena itu jangan sekali-kali mencari proyek-proyek dunia itu melalui masjid, ya itu nggak tepat, itu nggak tepat sasarannya. Tapi kalau disebutkan innama, ada kemungkinan juga itu terjadi, segelintir orang yang mencari proyek-proyek dunia datangnya ke masjid, apakah itu dengan untuk jabatan, dengan materi, ya harta kekayaan atau masing-masing yang lainnya, ya kan? Ya tidak sedikit kan orang-orang cari dukungan kan dalam pemilu misalnya atau pilkada dan sebagainya, datangnya ke masjid. Itu tidak dibenarkan karena masjid nggak terkorelasi dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat sama sekali, kan? Atau bahkan misalnya untuk pengumpulan-pengumpulan dana pada proyek tertentu gitu kan, yang tidak ada hubungan dengan aspek akhirat, itu tidak tepat, ya tidak tepat guna. Maka yang mampu memakmurkan masjid Allah itu nanti yang iman kepada Allah, yang orientasi hidupnya akhirat, nanti ini ada feedbacknya, ya, ada feedbacknya dalam kehidupan. Nah, apa manfaat kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Manfaatnya dengan iman itu akan melahirkan cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, seperti sering saya ulas di pertemuan yang lalu. Cahaya ini yang membimbing kita berperilaku, ya. Karena itu ahli masjid yang sering ke masjid, ya, yang benar ke masjidnya, yang lima waktu itu ngejar ke masjid, itu masya Allah akan terdapat perubahan perilaku dalam dirinya. Kalau nggak percaya silakan ya, ahli masjid itu ya itu akan berbeda, akan berbeda. Real Masjid dengan Real Madrid itu akan berbeda. Jadi akan lain penampakannya gitu, ya, dari bersikapnya beda, tutur bicaranya lain. Karena dia ada pendapatan dari kekuatan iman dalam dirinya yang melahirkan cahaya-cahaya bagi tuntunan kehidupan. Kalau orientasi ke masjid itu benar, ya. Karena iman kepada Allah juga untuk proyeksi akhiratnya. Itu pasti akan ada perubahan. Apapun status sosial yang melekat pada dirinya, mau pejabat kah, birokrat kah, pokoknya kalau sudah ke masjid itu pasti baik. Makanya orang tua kita dulu, orang ulama-ulama kami juga, guru-guru kami mengajarkan. Ya, kalau ada orang-orang yang perilakunya kurang baik itu di Timur Tengah itu selalu diminta ke masjid deh. Ya, pernah saya dengar cerita waktu di Tripoli itu, guru saya cerita, ada tiga anak yang sulit diatur, sering diadukan orang tuanya kepada guru-gurunya, dipanggil oleh Syekh ini. Syekh ini lembut, baik gitu kan. Dan anak itu mau datang, tiga orang itu. Begitu datang, ya guru itu mengatakan, Syekh itu mengatakan, gak usah gelisah gitu kan, tenangkan dulu hatinya gitu kan, gak usah khawatir. Sekarang gini, kalian bebas mengerjakan apa yang kalian inginkan dengan syarat, ke masjid dari dulu 40 hari, ya, jangan putus gitu, 40 hari berjamaah, jangan putus, setelah itu terserah kalian, mau ngerjain apapun, kalian bebas gitu. Ya mereka senang ya, pikiran mudanya gitu kan, seakan-akan gak ada masalah, yaudah ke masjid lah, kurang lebih selama 40 hari. Apa yang terjadi? Yang dua itu ada perubahan, ya, dua itu ada perubahan, jadi berubah, jadi lebih bagus, lebih baik dan sebagainya. Yang satu tetap konsisten dengan kesalahan, ya, yang tadi yang tidak teratur. Maka dipanggil, ya. Kata syekhnya, kamu yang dua, ini dua-duanya pasti ke masjid. Ya. Kamu yang satu pasti nggak konsisten ke masjidnya. Nah, bingung yang satu ini. Ya, dia mau mengatakan tidak juga. Ya, dia nggak bisa menyangkal dengan fitrah keadaan dirinya, hatinya menolak. Dia hanya bisa berkata, bagaimana syekh tahu? Nah, kata syekhnya dikatakan, kalau kamu konsisten, ya ibadah di sana selama 40 hari itu untuk memakmurkan, 40 ini kadang-kadang jadi sesuatu yang unik. Nah, teman-teman sekalian ya, seperti Nabi Musa itu kan, kemudian mendapatkan bimbingan selama 40 hari gitu kan. Nah, karena itu para ulama juga kadang-kadang menyusun bimbingan-bimbingan yang sekitar 40-an seperti Al-Arba'in, An-Nawawiyah dan sebagainya ya. Ini sebetulnya gambaran-gambaran untuk bukan masalah jumlahnya 40 ya, tapi lebih kepada konsistensi untuk latihan ya dalam sebulan. Orang kan kalau dalam sebulan saja 30 hari kurang lebih terbiasa pada sesuatu itu akan membentuk kebiasaan. gitu kan? Apalagi kalau ditambah waktunya misalnya sampai 40 hari, 50 hari dan sebagainya, ya. Nah, tapi 40 ini batas-batas kematangan, termasuk dalam usia juga, ya, batas kematangan, batas kematangan emosional, kematangan berpikir dan sebagainya di usia 40-an, ya. Karena itu di Quran surah ke-46 ayat 15, seseorang yang sudah usia 40 tahun itu, nah, itu sudah harus mulai menata dirinya itu dengan lebih baik, lebih beda dari sebelum-sebelumnya. Ada fase kematangan berpikir, fase kematangan emosional, fase menata kehidupan dan sebagainya. Nah, karena itulah ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang terlihat seperti biasa tapi maknanya sangat dalam, ya. Nah, maka anak itu mulai berubah, ya kan? Mulai mengerti dan dia mulai konsisten untuk bisa berada istiqomah ke masjid. Setelah itu jadi orang baik tiga-tiganya. Nah, itu cerita yang kami dapatkan dulu saat di Tripoli, ya. Nah, jadi ini ada feedback gitu. Kemudian yang kedua, wa aqamas shalah. Nah, ini dia. Wa aqamas shalah, ya. Dan juga yang konsisten menunaikan sholat. Nah, apa kaitan dengan doa? Sholat ini adalah akumulasi dari doa. Karena itu dalam fikih sholat disebut dengan doa. As-sholatu hiya doa. Jadi as-sholatu lughatan ad-doa. Kan? Hal yang menyambungkan kita secara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita saat berdoa, gitu kan? Kita terhubung langsung dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Salat juga demikian, bahkan kita menghadap ke arah kiblat, menyebut nama Allah dengan pertama kalinya, langsung memujinya dan seterusnya, ya kan? Sampai dengan kita banyak bermohon di dalamnya. Karena itu ada yang mengatakan juga, salat kan seakar dengan kata silah, ya, sesuatu yang terhubung, terhubung erat. Ibadah ini disebut dengan salat karena langsung mengonlinekan kita, menghubungkan kita dengan erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silah, salat seakar juga hybridnya atau derivasinya dengan kata wasalah, sesuatu yang sampai. Karena saat kita berdoa di dalam sholat, kita memohon, ya, sampailah kemudian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menariknya teman-teman sekalian, sholatnya ini juga itu diikat dengan masjid. Ya, diikat dengan masjid. Ini. Kan dalam kondisi-kondisi tertentu, sholat itu kan ditunaikan ya di tempat-tempat yang bersih, yang suci gitu kan. Bisa di kamar, bisa di tempat kerja, di kantor, dan sebagainya. Tapi ketika ini ditunaikan di masjid, ada keutamaan-keutamaan tertentu. Ada kelebihan-kelebihan tertentu, ya kan? Apa di antaranya? Nah, ini Allah sampaikan. Ini orang-orang yang menunaikan sholat, berdoanya di masjid, dimohonkan langsung pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi demikian itu. Itu pertama disebut pemakmur, ya. Disebut pemakmur. Selain nanti feedbacknya kepada perilaku akan melahirkan perilaku yang baik, perilaku yang bermanfaat, ada juga hal-hal yang terkait korelasi langsung dengan kebutuhan hidupnya. Ya, apa yang dimaksudkan? Ini jawaban dari doa tadi. Makanya di ujung kan Allah tutup dengan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka mereka itu berpotensi akan langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman berkehidupan. Ya, muhtadin itu kan mendapatkan hidayah, mendapatkan hudan. Di antara makna hudan itu apa? Ya, jawaban-jawaban dari doa. Ya, hudan itu diantaranya maknanya banyak sekali. Pedoman hidup, sesuatu yang memudahkan, sesuatu yang membuat nyaman, sesuatu yang mendapatkan perlindungan, itu kan jawaban dari doa semua. Ya, makanya ketika Allah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, di ujungnya kan ayat kelima ditutup dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau sudah mendapatkan hudan apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berbahagia, mereka itulah orang yang sukses. Jadi dapat hudan itu cenderung bahagia, cenderung sukses, cenderung nyaman. Muflih itu orang yang meraih falah. Sedangkan panggilan sholat menggunakan kata falah sandingannya. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau diraih kata sholah ini mendapatkan falah, maka falah berubah jadi aflah. Karena itu muncul qad aflah al mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu sejatinya akan menggenggam kebahagiaan, kesuksesan. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yang mereka itu salatnya khusyuk. Jadi salat khusyuk itu bisa berhasil menjadikan kita sukses mendapatkan sesuatu, meraih kebahagiaan tertentu, ya kan? Nah, orang yang mendapatkan aflah itu namanya muflih. Muflih kaitannya dengan huda. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan itu bisa diraih lewat salat dan yang paling pokok tempatnya didapatkan di masjid. Ya, dan dalam sholat itulah kemudian muncul doa. Makanya orang-orang yang berdoa dalam sholat itu cepat sekali dikabulkan kalau sholatnya benar. Termasuk kisah Nabi Zakaria nanti alaihi salam yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dianugerahi keturunan ketika semua manusia mengatakan secara medis dan klinis ini gak mungkin punya keturunan karena istri beliau maaf diponis monofus dan mandul. Apa yang terjadi? Beliau sholat. Sholat meminta, dan dalam sholat dia khusyuk, ditunaikan mohon kepada Allah dan diberikan oleh Allah dengan cepat sekali jawabannya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya, jawaban itu turun, disampaikan, kan punya anak, langsung namanya diberikan oleh Allah, yaitu Yahya, gitu kan? Dan dalam keadaan sholat beliau meminta, doanya dipanjatkan dalam sholat. Nah, ini sangat luar biasa, gitu kan? Nah, jadi Allah menjamin ini, kalau kita benar datang ke masjid, niat ibadah, sholat benar, memohon itu dalam sholat itu, gitu kan? Atau memohon kita berdoa pada Allah di dalam masjid ini, maka percepatan doa itu akan cepat sekali diberikan. Ya, karena itu dorongan-dorongan untuk menunaikan di masjid itu sangat tinggi sekali. Dari mulai kita melangkah ya ke masjid sudah ada pahala, ya kan? Datang ke masjidnya saja sudah mendapat pahala lagi. Ini Jumat nih, Masya Allah ya. Kita berwudu dengan sempurna, mandi berwudu dengan sempurna. Itu langkahnya saja sudah punya nilai. Ya, langkah pertamanya mengangkat derajat si Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah berikutnya menggugurkan dosa-dosa yang kecil-kecil yang kadang tidak disadari bahwa itu salah. Kemudian sampai di masjid mendapat pahala lagi 25 kali lipat, ya kan? Yang jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Banyak sekali pahalanya. Itu belum memulai apapun. Dan berpotensi ketika kita hadir di dalamnya, kita bermohon, cepat sekali dikabulkan. Ya, masjid. Ya, dalam sholat nanti ada turunan lagi kapan dilakukannya. Kan masjid itu kan tempat sujud, tempat kita bersimpuh, tempat kita bermohon. Makanya dalam sujud kan Nabi memberikan isyarat untuk banyak berdoa. Ya, akthirud doa. Ya kan? Innama akrabul abdi min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud doa. Sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, disebutkannya kan Rabb. Rabb itu kan kalimat rububiyah yang memberikan semua perhatian, kemudian penampakan ayat-ayat, lewat perawatan, pemberian kebutuhan, dan sebagainya. Nah itu kita, hamba, dengan Rabb kita, Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan terdekat itu saat bersimpuh, saat sujud. Bukankah semua yang bersimpuh dalam kondisi apapun akan mendapatkan chemistry yang kuat, ya, yang kalau meminta pun cepat diberikan. Nah, kita memohon dengan bersimpuh. Dalam sholat kan kita sujud. Dan dalam sujud perbanyak doa. Nanti ada teknisnya. Ada yang dilafadzkan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Nabi, bacaan-bacaan yang dibenarkan. Ada yang kita bisa mohonkan dalam hati kita, gitu kan? Untuk memohon. Dan Allah maha mengetahui kedalaman jiwa kita bahkan sebelum disampaikan. Karena itu tempatnya disebut masjid, tempat bersujud. Ya, dan sujud itu nama lain dari sholat. Ruku itu nama lain dari sholat. Sujud nama lain dari sholat. Tapi kenapa disebutkan tempatnya melekat dengan sujud, yaitu masjid? Sebagai gambaran tempat sholat, tapi yang diambil esensinya sujudnya. Karena di sujud itulah kita bersimpuh dengan memohon sepenuhnya. Ya kan? Maka dari tempatnya saja sudah memberikan kesan bahwa ini tempat untuk bersimpuh kita mengadukan berbagai hal dalam kehidupan. Untuk bermohon, untuk meminta, dan sebagainya. Karena itu para ulama dulu itu, ya mereka banyak sekali yang menghabiskan waktunya di masjid untuk memohon taufik Allah, meminta kebaikan-kebaikan, minta petunjuk, minta perlindungan, ya, menyimpuhkan segala hal. Untuk makna as-samad itu tempat bersimpuh, tempat bermohon, tempat segalanya. Para ulama banyak sekali. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari, ya kan? Al-Jami' As-Sahih itu kan 16 tahun. Itu sebelum dituliskan itu kan beliau juga melakukan apa? Salat. Ya, setiap satu akan menuliskan salat dulu di mana? Di masjid. Kan memulai di Masjidil Haram, berakhir kemudian di Masjid Nabawi, dibagi dua oleh beliau. Dan beliau menjadikan itu sebagai hujjah, ya, bekal terbaik untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya kan sangat populer. Aku akan menjadikan ini sebagai hujjahku saat berjumpa dengan Rasulullah. Nah, ini pesan yang sangat kuat, inspirasi yang sangat dalam. Bekal apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah, ya, dan Masya Allah kita berharap juga dengan bekal itu bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bekalnya apa? Yang jadi kebanggaan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Saat dihisab kita katakan, ya Allah, aku telah menyiapkan ini untuk perjumpaan denganmu. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, ya Allah, saya sering mendakwamkan ini untuk berjumpa dengan Anda, gitu kan, dan sebagainya. Masya Allah. Nah, apa yang kita siapkan di sini? Para ulama-ulama besar dulu seperti itu. Termasuk juga para begawan-begawan pengetahuan dan sebagainya. Avicenna itu Ibnu Sina dalam sejarahnya. Kalau lupa tertentu, datangnya ke masjid, sholat dua rakaat. Ya, kemudian ingat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi manfaat-manfaat ini besar sekali, teman-teman sekalian. Ya, banyak orang-orang hebat kita di masa lalu, termasuk pebisnis-pebisnis yang sukses, itu kan, yang hartanya melimpah dan sebagainya, itu sebelum berangkat ke masjid dulu. Dari mulai subuh, kemudian bertahan dengan syuruk, rencana-rencananya mereka kemudian serahkan kepada Allah dengan bertawakal, minta petunjuk kepada Allah. Pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid dulu, ya, sholat dua rakaat dulu, kemudian di situ, ya, tahiyatul masjidnya atau sesuai dengan keadaannya, apakah sholat sunnah wudhu, kemudian memasrahkan kepada Allah. Sehingga pulang ke rumah juga dalam keadaan yang tenang, yang nyaman, yang baik. Itu bisa ditiru. Anda pulang dari kantor, nggak langsung ke rumah. Saya kan ke masjid dulu, ya, berwudu, sholat, itu kan, pasrahkan kepada Allah, pulang ke rumah. Jadi aura yang dibawa aura masjid. Aura masjid kan aura ketenangan, aura kenyamanan. Anda masuk aja udah beda suasananya. Lain. Jadi suasana penat di jalan, itu kan, suasana bising, suasana penat di pekerjaan, itu bisa netral kembali. Ya, ketika kita hadir di suasana-suasana yang memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kita. Ini tempat yang pertama, teman-teman sekalian. Ya. Dan nanti ini pun ada yang spesial lagi. Ya, ada yang spesial lagi. Misal, semakin masjid itu punya kualitas tinggi dengan pahala yang besar, semakin cepat juga terkabul di bagian-bagian dalamnya. Contoh misalnya Masjid Al-Haram. Ya. Yang pertama, Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di Mekah. Ya kan? Sholat di dalamnya punya keistimewaan 100.000 nilainya. Kita barusan sholat subuh kan, nah, punya nilai di hadapan Allah. Sekali sholatnya dapat 10 kebaikan. Sholat kan hasanah namanya kan, hasanah. Quran surah 11, Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Di dalam ayat ini sholat disebut dengan hasanah. Sedangkan hasanah itu setiap satu dikerjakan poinnya 10 kebaikan. Ya, di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipat ya dari apa yang dia kerjakan. Ya, 10 poin ini disebut dengan ajrun. Ya, jamaknya ujur, lahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, jadikan semua perbuatan kami di dunia punya nilai hasanah, di akhirat bisa tampak hasanah itu yang bisa menjadi hijab bagi kami dari ancaman neraka. Nah, ini bayangkan kita sholat tadi kan dapatnya insyaallah ya dengan kadar keikhlasan minimalnya 10 kebaikan. Di Masjidil Haram kali 100.000 lagi. Jadi kita sholat sekali di sini, di Masjidil Haram sekali subuh, itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat dari yang dikerjakan tempat biasa. Nah, ini berdampak juga pada percepatan doa. Karena itu doa-doa yang dipanjatkan di area Masjidil Haram itu sangat cepat sekali terkabul. Ya, apalagi area yang inti di Masjidil Haram, yaitu area Ka'bah. Makanya di Ka'bahnya sendiri juga ada tempat-tempat mustajab ya, di Multazamnya misalnya, Hijr Ismailnya misalnya, kan di area-area itu Rukun Yamani. Itu sesuatu yang sangat cepat kalau kita lakukan dengan benar. Maka kalaupun kita nggak dapatkan tempat yang sesuai di situ, misalkan Masjidil Haramnya, tarik ke tempat berikutnya. Apa misalnya Masjid Nabawi, gitu kan? Masjidnya Nabi. Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi punya keistimewaan juga, Masya Allah. Berkali-kali lipat kita kalau ibadah di situ dapat 10.000 kebaikan gitu kan. Kita kerjakan, nilainya tinggi sekali, doa juga cepat. Di situ ada raudhah gitu kan. Raudhah yang sangat luar biasa di antara makam Nabi, rumah Nabi dengan mimbar. Itu sesuatu yang sangat cepat dikabulkan. Bahkan di batas-batas tertentu dalam-dalam masjid Nabi SAW itu sangat luar biasa. Percepatan doa dan sudah banyak yang melakukan. Dan sudah banyak yang bisa mendapatkan manfaat-manfaat kebaikan itu. Kemudian kalau kita tarik lagi teman-teman sekalian, ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya. Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa. Ya. Di Palestina ya, bukan yang di BSD. Ini yang dapat 1.000 kebaikan ya, dapat 1.000 kebaikan Masjid Al-Aqsa dan itu luar biasa ya. Bukan hanya situs-situs para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim kemudian di awal dakwah menata, nabi-nabi yang lain hadir sekitar tempat yang berkah. Bahkan keberkahannya juga diisyaratkan dalam Al-Quran. Surah 17 ayat pertama itu kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Diberkahi sekelilingannya. Karena itulah doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya itu mustajab. Cepat sekali ya. Mustajab. Jadi ini sesuatu yang kemudian kita jaga. Masyair, tempat-tempat yang mengagungkan risalah, yang menggetarkan jiwa. Ya, masyair itu kan bukan sebagai simbol, tanda, tapi juga bisa menggetarkan jiwa. Makanya ketika kita datang ke Masjidil Haram kan getaran jiwanya beda. Ya, dari jauh aja udah kerasa kan. Dari jauh tuh kerasa tuh. Ya, dan saya juga sering mengalami ya kalau kita datang ke sana tuh dari jauh udah merasakan sejak di bandara, sejak di pesawat kan. Bahkan yang menarik pun orang-orang yang merasakan banyak kesalahan, termasuk kita pun merasa banyak salah gitu kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang bicara, ngobrol dengan kita itu getarannya tinggi gitu. Tiba-tiba datang bersimpuh, nangis, macam-macam, bisa berubah. Bisa tiba-tiba 180 derajat berubah perilaku dan sebagainya. Itu luar biasa, getaran yang tinggi. Makanya disebut dengan masyair. Masyair di Quran surah kedua ya, di Al-Baqarah itu kan dari ayat 198 disebut dengan Masy'aril Haram, tempat-tempat yang bisa menghadirkan getaran kepada jiwa ya. Masy'ar itu banyak nanti sekitaran Haram itu, nanti ada Muzdalifah, ada di Arafah dan sebagainya, dan puncaknya ini kan terkait di Masjid Al-Haram karena ada Ka'bah di dalamnya. Ya, demikian juga Masjid Nabawi. Masya Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW memberikan getaran tertentu, kehusuan kita dalam sholat dan sebagainya itu terasa sekali, ya. Terasa. Bahkan kalau kita dengar kisah kan Bung Karno sendiri ya, bagaimana pada saat itu dengan kebesarannya, pengaruhnya ya di dunia internasional dan sebagainya, ketika mendekat ke Masjid Nabawi, apa yang terjadi? Kan beliau melepaskan lencananya, turun dari kendaraannya, berjalan dengan sangat tawadu gitu kan, datang bermohon, berdoa dan sebagainya. Jadi bisa kebesaran yang sangat luar biasa itu, ya, aura yang sangat luar biasa, kedahsyatan yang sangat tinggi, bisa menggugurkan semua pangkat-pangkat keduniaan yang bahkan paling diagungkan, dihormati dalam keadaan-keadaannya. Siapa pemimpin dunia yang tidak tawadu masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Masjid Nabawi dan sebagainya. Demikian Masjidil Aqsa. Ya, karena ini masyarillah gitu kan, hal yang bisa menggetarkan jiwa, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Rumah Allah yang di situ kiblat, bagaimana kita kemudian bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa menghadap dalam kebaikan, gitu kan? Ini kiblat pertama bagi umat Islam, kemudian masuk kepada kiblat yang lebih utama lagi di awal manusia itu beribadah menghadapnya ke sana. Jadi kiblat pertama yang Allah kemudian jadikan untuk manusia itu kan Ka'bah. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95-96 itu kan, ya, ketika Allah kemudian menyampaikan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakah, sungguh rumah pertama yang dibangunkan ya untuk manusia supaya dia bisa menjadikan kiblat itu untuk beribadah kepada Allah, yaitu Ka'bah. Ya, nanti dalam periode-periode tertentu kemudian diberikan penghormatan kepada Masjid Al-Aqsa ya untuk menunjukkan keagungan kebaikannya, kita menjadi kiblat sementara bagi umat Islam, dan pada akhirnya dikembalikan kepada kiblat yang utama yaitu Ka'bah di area Masjid Al-Haram. Dan semuanya punya keistimewaan, punya kebaikan. Karena itulah kita umat-umat Islam sangat menjaga, bukan sekedar situs ini ya, tapi masyair, hal yang bisa menggetarkan jiwa, bagian-bagian dari nilai-nilai keislaman yang sangat tinggi. Kita jaga baik Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, pun demikian Masjid Al-Aqsa. Jadi segala hal-hal yang bisa mengurangi kemuliaannya, ya kan, yang menghadirkan hal-hal yang buruk gitu kan kepada tempat-tempat mulia ini, kita jaga, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini diantara hal yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditekankan, bahkan kalau kita mau rihlah gitu kan, mau kemudian ya taruhlah kita katakan sekedar jalan-jalan pun kan itu rihlah ya. Nabi mengatakan la tasyuddur rihal, jangan kuatkan keinginan untuk jalan-jalan ya, kecuali ke tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi jalan-jalan pun Nabi mengisyaratkan cari tempat yang bermanfaat. Manfaatnya apa buat kita? Ada kesan yang bisa digali nggak? Kepengetahuan, terutama untuk meningkatkan iman. Cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Jangan sampai cari tempat yang bisa menggugurkan iman. Jalan-jalan ke tempat yang maksiat, pemandangannya bisa meruntuhkan hafalan Quran kita atau menghilangkan misalnya nilai-nilai kebaikan yang selama ini telah kita tata, kan? Jadi tempat yang bermanfaat, menambah ilmu, menambah wawasan, menguatkan iman. Dan kata Nabi, di antara tempat-tempat itu, ya ini yang paling utama. Udah nambah ilmu tentang sejarah kehidupan kita, sejarah spiritual yang berlangsung, ya bagaimana kehidupan di masa lalu ditata dan sebagainya, yang melahirkan peradaban, iman juga kita semakin kuat. Kalau tak mampu kita mendatangi satu di antara tiga ini, maka, nah ini, ambil yang paling standar, yaitu masjid pada umumnya. Makanya masjid dalam Al-Quran pun disebut dengan kalimat yang bentuk jamak dilekatkan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Masjid Allah, masjid Allah. Ya, kalimat masjid pertama kan di Al-Baqarah itu. Ya, kita temukan di ayat 114 itu. Ya, ketika Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ. Kemudian di At-Taubah ayat 18 kan innama ya'muru masajidallah, masjid-masjidnya Allah, masjid-masjidnya Allah. Supaya ada kesan pada jiwa kita walaupun kita enggak mampu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, ya semua masjid milik Allah. Minimal kita datangi masjid dekat-dekat kita. Ya, ada Al-Ikhlas, ada Al-Ihsan, ada Al-Hikmah, ya ada Al-Adalah dan sebagainya. Semua masyaallah itu ya, masjid-masjid itu kata Allah bukan milik orang yang bangunnya, bukan milik orang yang donasinya paling banyak gitu kan. Kalau sudah jadi itu semua adalah masjid-masjidnya Allah. Hukum Allah yang berlaku. Makanya masuk dengan keluar, caranya beda. Di dalam masjid ada aturannya. Kan rezekinya diatur oleh Allah dan sebagainya. Maka kalau kita genggam aturan itu, kita akan mendapatkan perlindungan, naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fungsinya, masjid-masjid ini, kalau kita dapati, ini bisa berfungsi kaitan erat dengan doa. Maka manfaatkan kalau sudah ke masjid. Manfaatkan dengan baik. Ini isyarat-isyarat yang sangat tinggi sekali, teman-teman sekalian. Ya apalagi kalau ini sudah bergabung dengan waktu-waktu tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu yang mustajab. Nanti sebelum masuk ke waktunya, saya ingin tegaskan dulu beberapa tempat-tempatnya. Di clear ya. Yang pertama adalah masjid. Jadi sedapat mungkin kita coba hadirkan motivasi-motivasi yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kan banyak sekali motivasi yang tinggi sekali. Ya, kalau ke masjid kita mendapatkan ini gitu kan. Kalau kita diminta kuat untuk berjamaah gitu kan, apalagi tetangga masjid. Di antara hikmahnya apa? Balik ke kita lagi. supaya doa kita cepat terkabul, ada ketenangan dalam jiwa. Jadi di hukum Islam itu, kalau ada yang sifatnya memaksa, wajib, berarti itu urgent, sangat urgent untuk kita dapatkan. Kan? Itu penting bagi kita, karena itu dipaksa untuk mendapatinya, supaya kita dapat kemuliaan itu. Baliknya ke kita lagi, itu saking sayangnya Allah. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan dipaksa. Ya, sama kayak orang tua juga kan, kadang memaksa kita untuk mengerjakan sesuatu, karena ada manfaat untuk kita. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain orang tua maksa kita? Kan? Padahal yang benar, kan demikian kan? Dan Allah maha benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau dilarang, itu untuk menjaga kehormatan kita. Makanya hukumnya haram. Haram itu kan seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, dihormat. Ya kan? Jadi hukum haram itu untuk menjaga kehormatan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Itu kalau cara berpikir kita benar, paham, kita akan mengerti tentang hikmah kehidupan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini kita dapatkan masjid. Lalu selanjutnya, ada mihrab. Mihrab. Ini mempercepat juga terkabulnya doa. Ya, ini isyaratnya ada di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Ya, pada kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam, ya, dan pamannya Nabi Zakaria. Maryam ini anaknya Imran, kan? Imran bin Matan. Imran bin Matan nanti naik ke atas, nyambungnya ke Nabi Harun, ya, keturunannya. Imran bin Matan. Imran punya istri namanya Hannah. Ya kan? Hannah punya saudari perempuan namanya Elizabeth, Elizabeth atau Elizabeth, orang Latin Eropa menyebutnya Elizabeth alias Sobat. Nah, Elizabeth ini punya suami namanya Zakaria. Jadi ini pamannya nih, ya, Maryam ini ke apa? Zakaria ini sepupu nih pamannya, ya kan? Keponakan ya. Jadi ini Zakaria, ini pamannya Maryam, gitu kan? Kemudian yang paling menarik teman-teman sekalian, Hannah ketika mengandung Maryam itu Imran sudah meninggal. Ya, dan Imran itu orang soleh, ya, termasuk imam-imam besar lah yang hadir di zamannya pada masa itu, dan meninggal dunia. Lalu Hannah ini ketika mengandung juga bermohon kepada Allah supaya anaknya itu nanti bisa menjadi pengabdi yang baik, ya, soleh gitu kan, kemudian dekat dengan Allah. Dan memang disiapkan, dinazarkan supaya ini anak satu ini menjadi anak yang soleh untuk mengabdi dalam urusan agama saja. Nah, itu visi dalam kehidupan. Ya, kita kan harus bisa petakan nih, anak pertama misalnya jadi ahli tafsir, kedua ahli hadis dan sebagainya. Jadi kompleksitas kehidupan yang dihadapi, ada solusi di keluarga, itu yang melahirkan sakinah, ketenangan, ada solusi. Nah, ini Maryam diharapkan demikian saat dalam kandungan, dan harapannya laki-laki, begitu lahir perempuan. Dan Allah tegaskan, perempuan punya keistimewaan, jangan salah. Kan? Nah, ini sebetulnya ayat yang sangat tinggi nilainya, karena saat sementara di barat, apalagi jauh sebelum itu, apalagi di jahiliyah, ya, yang seakan tidak punya nilai, bahkan di salah satu kepercayaan, itu perempuan tuh nggak punya nilai. Kalaupun ada di satu tempat ibadah, ada perempuan banyak, itu ibadah belum bisa dilakukan kalau belum ada satu laki-laki. Kan? Nah, jadi keadilan tentang mengangkat derajat perempuan yang diangkat, ditinggikan dan sebagainya justru datang dengan risalah Islam. Ya, yang dulu perempuan gak dapat warisan, dipandang rendah, datang Islam memberikan nilai warisannya, menjelaskan fungsi hikmahnya. Datang Islam mengangkat derajat perempuan, bahkan kalimatnya tinggi sekali. Walaisa dzakaru kal unta. Ya, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at walaisa dzakaru kal unta. Hey, jangan salah. Jangan kau pandang rendah, perempuan punya keistimewaan yang enggak sama dengan laki-laki. Di situ ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada fungsi hidup yang enggak bisa diselesaikan laki-laki, di perempuan. Ada fungsi hidup yang enggak bisa diselesaikan perempuan, di laki-laki. Dipasangkan untuk membangun harmoni. Karena itu pasangan ini disebut dengan zauj, yang saling melengkapi. Enggak bisa berdiri sendiri, ya, couple. Jadi saling melengkapi, ya, kalau dipisahkan justru enggak enak dilihat. Ya, sesuatu yang berpasangan itu kan saling melengkapi. Ya, sendal tuh kanan dengan kiri kan enggak bisa disamakan. Karena itu nggak boleh kita mengatakan persamaan-persamaan laki-laki dan perempuan. Nggak sama. Berbeda. Berbeda yang berkeadilan. Awas ya, sama dengan adil itu beda. Nggak boleh semua beban diberikan dengan sama. Nggak bisa tugas-tugas tertentu disamakan laki-laki perempuan. Nggak bisa. Ada fitrahnya. Fitrah. Terus kalau mau disamakan beban laki-laki misalnya yang lebih kepada tenaga, yang kuat, tampilan, yang kuat, wibawa yang khusus, lalu ingin diberikan pada perempuan akan jadi aneh, akan jadi beban. Apalagi tugas-tugas khusus perempuan misalnya, mengandung, menyusui, memberi ASI, pengen di cover sama laki-laki, ya, merubah fitrah gitu. Ya, jadi udah kalau laki-laki, laki-laki aja, perempuan, perempuan aja, jangan dipaksain. Ya, nama Nia, Nia aja, enggak usah jadi Kurniadi gitu kan. Kurniadi, Kurniadi aja, enggak usah dinia-niain. Kan udah, karena ada fungsi hidup yang memang enggak bisa saling apa namanya harus disamakan. Jadi persamaan-persamaan gender itu isu-isu yang justru meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan baik laki-laki atau perempuan. Ya kan? Jadi itu harus dipahami, itu udah fitrah. Ya, justru menolak fitrah hidupnya malah susah. Ya, menolak fitrah hidupnya malah susah. Tapi aku kan laki-laki yang terperangkap dalam jiwa perempuan. Alah, udah enggak usah, udah bahasa-bahasa yang enggak jelas. Udah gitu ya, udah perempuan-perempuan aja, laki-laki laki-laki aja. Semua punya kebaikan-kebaikan tersendiri. Nah, ini lahirlah Maryam. Ya. Kemudian yang paling menarik ditata itu, semua berebut ingin merawat Maryam karena memang waktu itu diprediksi bahwa diharapkan ada anak yang saleh, yang lahir, yang tumbuh mulia karena bapaknya imam besar, kan semua pengen banyak merawat. Sekarang aja kalau ada anak-anak kan ayahnya meninggal gitu kan, atau ibunya meninggal dan sebagainya, semua kan pengen gitu kan, karena ada sifat kasih yang dalam di manusia itu ya, kepada bayi-bayi yang masih suci, yang fitrahnya itu kan suci. Makanya di konvensi internasional juga nggak boleh menyakiti anak-anak tuh dengan kelembutan dan kesuciannya, gitu kan. Makanya saya sering juga merasakan gitu, kalau kita mau marah sama anak kecil itu susah. Kenapa? Allah aja nggak marah kok. Anak ini belum balig, belum dihisab. Terus kita ini sudah balig, sudah dihisab. Kita yang banyak dosa mau marah kepada anak tak berdosa. Kan jadi bingung gitu. Jadi bingung, makanya agak susah juga gitu ya. Kecuali mengarahkan pada hal-hal yang sifatnya lebih positif. Ya balik ke sini ya. Maryam tumbuh, akhirnya kemudian dirawatlah Zakaria pamannya sendiri. Ya, dari jalur mahram yang lebih dekat. Kemudian juga ilmunya sangat luar biasa, saleh, pintar. Jadi kita juga kalau mau nitipkan anak pada guru ya cari yang pintar dan soleh, ya kan? Kalau yang pintar aja banyak, yang soleh kan terbatas, ya kan? Tapi kalau soleh saja nggak pintar juga bermasalah gitu kan? Karena butuh bimbingan-bimbingan yang kuat dalam kehidupan. Maka dirawat ini. Nah, yang menarik kemudian seperti amanahnya, Imran sebelumnya ditata dengan baik, dibuatkan tempat yang khusus untuk diabdikan, untuk mengabdi. Maka dibikinkan, dikhususkan mihrab untuk Maryam. Mihrab. Ya. Ya, ini baru terjadi di zamannya, seorang perempuan mengabdi untuk agamanya gitu kan, kan dibuatkan mihrab khusus, ya itu yang sangat menarik pada saat itu. Nah, nanti kunci mihrabnya dipegang oleh pamannya ini, Zakaria alaihi salam. Di semua kebutuhan-kebutuhan diberikan oleh Zakaria, ditata dari kecil betul, disiapkan. Ya. Yang menarik apa? Ketika semua ini disiapkan, diberi nama yang terbaik, Maryam gitu kan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diniatkan dengan kuat, dicarikan guru yang bisa mendampingi sekaligus mengajarkan, dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa respon yang terjadi dalam Al-Qur'an? Turun jawaban. Perhatikan jawabannya teman-teman sekalian. Ini saya 35 ini dari mulai ibunya mengandung ya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Saya ceritakan tentang Maryam ya. Kemudian 36-nya itu saat lahir perempuan, 37-nya itu terkait dengan setelah dia punya mihrab. Nah, apa yang terjadi? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua ikhtiar orang tua itu, ikhtiar ibunya, ayah sebelumnya, kemudian juga melibatkan pamannya dan orang sekitarannya. Fataqabbalaha rabbuha. Tuh yang turun sifat rububiyah. Sekali lagi-lagi sifat rububiyah menggunakan kalimat rabb, perawatan, pemberian kebutuhan, itu kan perlindungan dan sebagainya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Maka semua ikhtiar orang tua ini dan kerabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah terima, maka masya Allah, Allah yang akan merawat sepenuhnya, memberikan segala kebutuhan dan sebagainya. Jadi tugas kita ini, para orang tua, itu hanya menghadirkan ikhtiar terbaik berproses, menyiapkan. Nanti biarkan takdir Allah yang berjalan. Kalau kita ikuti semua pedoman berkehidupan ini, dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, pasti Allah menepati janji. Ya, Quran Surah ketiga ayat 9, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Pasti diberikan. Kalau diterima oleh Allah ikhtiar ini, kan? Kemudian apa yang terjadi? Wa ambatah nabatan hasana. Dijaga oleh Allah langsung, gitu kan? Perawatan pertumbuhannya. Nah, yang paling menarik adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Nabi Zakaria yang pegang kuncinya, ya dititipkan untuk memberikan kebutuhan dan sebagainya. Setiap kali masuk ke mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya. Dan kalimatnya menggunakan rizqi, rizqa. Ya, wajada 'indaha rizqa. Jadi semua ada. Bahkan para ulama tafsir pun menginformasikan kepada kita bahwa hal-hal yang enggak didapati di masanya, di musimnya itu ada. Kalau digambarkan misalnya bukan waktunya musim jeruk, ada jeruk. Itu kan hal yang menarik. Kalau musim anggur ada anggur, musim jeruk ada jeruk, itu biasa. Ini musim jeruk adanya anggur. Jeruk ada, anggur ada, di kompleks semua ya. Ya luar biasa lah gitu ya, lengkap gitu. Nah apa yang terjadi? Mamanya kan tanya, ya Maryam wa anna laki haga. Maryam dari mana semua ini? Ya, pamannya tahu kemuliaan Maryam, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh para orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Apa yang terjadi? Anna laki hadza, dari mana semua ini? Qalat, dia jawab, huwa min indillah. Semua ini rezeki yang dimaksudkan min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Nah. Oh ya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah berkehendak akan memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan. Siapa yang dia kehendaki tanpa batasan. Baik, ini menarik kan? Nah, perhatikan cara baca Nabi Zakaria yang menjadikan kita terinspirasi dari itu. Jadi kalau ada di Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat begini, yang dikehendaki oleh Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti di Al-Bukhari, nomor hadis 71. Ya, di Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi itu berarti posisi yang kedua, topik ketiga. Setelah Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi. Kemudian bab yang ke-13 di Kitabul Ilmi. Ya, hadis nomor 71, riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Ya, nah siapapun yang diinginkan, jadi jangan kita menyimpulkan, oh kita nggak diinginkan, tidak. Masuk ke dalam hukumnya, sistemnya. Apa itu? Yufaqihu fid din. Allah akan bimbing ya untuk paham, cinta tentang urusan-urusan agamanya, memahami agama, urusan agamanya. Jadi kalau dia sholat, dia berusaha untuk memahami, ya kan, bacaan, gerakan dalam sholat sehingga bisa mendukung kekhusyuan dia dalam sholatnya. Demikian amalan yang lainnya. Jangan sampai haji, tawaf, gitu kan, wukuf, nggak ngerti yang dilakukan, nggak ngerti yang dibaca. Dia berusaha. Nah, itu ketika dia punya hasrat demikian, hasrat mengaji walaupun jauh, dia online, dia coba gunakan kuota untuk bisa belajar. Orang lain kuota dipakai TikTokan, orang lain kuota dipakai main media sosial dan sebagainya. Dia gunakan untuk ngaji, itu sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah. Kan? Nah ini juga kalimatnya indah nih. Kata Maryam alaihissalam, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki tanpa batas kepada siapa yang dikehendaki. Kita jangan menyimpulkan cuma Maryam saja, bukan. Kalimat ini justru membawa kesan kepada kita untuk masuk dalam lingkup yang dikehendaki Allah itu. Nah, Nabi Zakaria membaca ini. Karena itu beliau menyimpulkan, wah gitu kan, saya pun harus bisa masuk dalam hal yang dikehendaki itu. Ya, maka apa yang terjadi? Beliau membaca tentang rezeki ini. Rezeki itu kan pemberian yang sifatnya luas. Bukan hanya berupa materi saja, tidak. Ya, keturunan itu rezeki. Ketenangan itu rezeki. Jangan dibatasi rezeki pada uang, makanan, pakaian, tidak. Ketenangan rizki, kan, keturunan rizki. Maka apa yang terjadi? Beliau pun kemudian bermohon. Di mana? Di mihrabnya Maryam itu. Minta kepada Allah. Mintanya di sini, di mihrab ini. Ya, dari mana tahunya? Lanjut ke ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana, di mihrab itulah. Kemudian Nabi Zakaria langsung bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kan? Maka beliau bermohon, ya Allah, ya disebut namanya Al-Wahhab dan Rabbi Habli, ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas, yang tidak punya batasan dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku enggak mungkin punya keturunan, aku terbatas, maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian, anugerahkan kepadaku keturunan dari sisimu saja, engkau pasti mendengar doaku. Ya, kalau yang pada Maha Mendengar, pada Maha Pemberi tanpa batas belum terkabul juga, mohon berikan aku jalan, ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon. Apa yang terjadi ketika dimintakan itu, teman-teman sekalian? Dan itu dimintakannya lewat apa? Lewat sholat nih, ini lagi. Ya. Dan sholat itu kan mengandung makna apa? Doa. Selalu nyambung. Ya. Selalu nyambung. Maka apa yang terjadi? Fanadathul malaika, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Ini. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya, maka tiba malaikat menyerukan, menyampaikan, kan? Membawa pesan dari Allah secara langsung, disampaikan bahwa Allah mengabulkan doamu, kau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, ya, yang berkehidupan. Saat orang memvonis istrimu tidak mungkin mengandung, melahirkan bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil, lahir dan hiduplah, namanya Yahya. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, di mana? Di mihrab. Nah, karena itulah kemudian tempat imam di masjid itu disebut mihrab, karena diharapkan imam dapat berdoa, mewakili makmumnya dan cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu imam tuh unik, kadang-kadang pengen baca ayat ini di tengah-tengah setelah waladhalin amin, bisa pindah ke bacaan tertentu. Atau yang dibacakan mewakili kebutuhan makmum secara umum. Karena itu pilih imam yang baik. bukan hanya di rumah tangga, di masjid juga penting gitu kan. Pilih imam yang bukan hanya bagus bacaannya, mengerti fikih salat. Makanya imam itu ketika akan ngimami kan balik dulu ke belakang, ngamatin dulu. Ya, enggak ujug-ujug istau, lalu makmum menjawab sudah tahu gitu kan, tidak. Ya, istau, istaqimu, lihat dulu makmumnya siapa. Mungkin ada anak kecil, orang mampir, orang dewasa, orang baru selesai kerja dan sebagainya. Setelah itu dia petakan, dia baca ayat sesuai dengan kebutuhan makmum. Dari panjang atau pendek kemudian ayatnya sampai makna ayat yang mewakili makmum secara umumnya. Itu fikih salat namanya. Ya, makanya enggak sembarangan pilih imam. Dan imam bukan jabatan dunia. Makanya kan saya bahas dari awal, ini akhirat nih. Jangan pejabat dunia pengen jadi pejabat akhirat di masjid itu kan. Ya, saya pengen jadi imam. Ini enggak bisa, Pak. Kenapa? Saya departemen saya kan direktur. Tidak juga gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke masjid, harus tahu. Kalau direktur tahu fikih salat silahkan. Tahu fikih imam silahkan. Ya, jadi sesuai dengan tempat, sesuai dengan makom. Nah, ini rahasianya. Karena itulah kemudian di rumah juga kita bisa bikin mihrab tempat khusus untuk kepentingan ibadah saja. Jadi enggak boleh bercampur, syaratnya enggak boleh bercampur. Ya, kalau ada ruangan, ya enggak harus besar. Musala saya ada khusus mihrabnya. Kalau enggak ada ruangan pun, ini kan mihrab tadinya ada pembatas yang membatasi. Ya, kita bisa gunakan dalam bentuk kiasan. Artinya saya cuma punya petakan, misalnya apa. Punya petakan tuh udah hebat nih, punya gitu kan. Ya, saya dulu ngontrak di petakan. Ya, datang-datang ngontrak ke petakan ini. Terus kita hamparan-hamparan sejadah. Tapi mihrab kita di situ. Artinya enggak boleh dicampuri yang lain-lain. Ya, jangan makan di situ, jangan ngobrol urusan dunia di situ, jangan pasang status di situ, jangan foto ceklik kabarin teman lagi di mihrab, jangan diganggu ya, tidak juga. Tepikan semuanya, gunakan untuk ibadah saja. Begitu Anda gunakan tempat itu untuk kepentingan ibadah, apa yang terjadi? Doa cepat terkabul. Bahkan ada satu kedahsyatannya, Allah mengabulkan ini sebelum dimintakan. Ya, karena itu jadi kebutuhan, Allah berikan apa yang dibutuhkan, walaupun dia tidak harus menyampaikan apa yang diinginkan. Kan? Ini kebutuhannya diberikan. Inilah mihrab. Ya. Nah, ini dua diantaranya teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini tempat-tempat yang sangat baik lah. Tempat-tempat yang sangat bagus ya. Jadi masjid sudah kita dapatkan. Mihrab juga kita dapatkan. Kan nanti ada turunan-turunan ke bawahnya. Ya, kalau masjid kan nggak mungkin kita bisa bikin di rumah ya. Kecuali musola kalau di rumah turunannya tempat sholat. Ya, mihrab bisa kita kelola. Ya, sepanjang kita khususkan tempat untuk beribadah saja. Berdoa saja. Walaupun sehamparan sejadah. Minta di situ lewat sholat. Nah, nanti kalau kita mau gabungkan, cari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktunya. Dan kita bisa gunakan ibadah itu baik di mihrab, di rumah, di musalla, ataupun kita ke masjid, misalnya kan. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Di antaranya apa? Waktu-waktunya apa? Sholat, misalnya, sholat malam, tahajud. Ya, kan itu masih bab sholat, sholat itu kan doa. Ya, dan di antara sholat yang sangat memberikan satu gambaran kuat dan cepatnya pengabulan doa itu adalah tahajud. Tahajud, apalagi kalau tahajudnya dikombinasikan, tahajud dikerjakan di mihrab misalnya, malam kita bangun di mihrab kita, di rumah kita, kita sholat, ya kan? Kemudian kita lakukan tahajud. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 ya sampai 81, itu kan cepat sekali. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Itu cepat langsung dijawab oleh Allah. Ya, wa minal laili fatahajjad bi, dari sebagian malam itu engkau bangun, tunaikan tahajud. Kalau tahajud harus istirahat dulu. Ya, tidur dulu, bangun, itu tahajud. Kalau kita nggak tidur dulu, langsung sholat misalnya kan malam jam berapapun, nah itu nama umum yang masuk qiyamul lail. Ya, bangun malam itu umum sekali. Tapi kalau kita tidur dulu, kan, kemudian setelah itu kita bangun, tunaikan sholat, nah itu aktivitas yang dikerjakan dari mulai tidur kemudian bangun tuh hajada namanya. Kalau kita bersungguh-sungguh pakai ta, dan kalau tantangannya tinggi pakai tasdid sebelum huruf akhirnya, maka menjadi tahajjada ya tahajjud, tahajjada ya tahajjada, tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, kan? Tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, fahuwa mutahajjid. Jadi sifatnya disebut dengan sholat tahajjud. Nah, karena itu kita istirahat, malamnya bangun, apalagi dikerjakan di mihrab cepat. Bahkan Allah yang perintahkan dalam sholat itu kamu minta, kul katakan, ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu kan? Katakan ya Allah, gitu kan? Berikan kepada aku bimbingan ya dalam mengerjakan aktivitas ini. Kemudian berikan aku bimbingan ya Allah untuk mencari jalan keluar, solusi dari masalah-masalah ini. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan aku pertolongan ya Allah dari sisimu, dari persoalan yang menjeratku, dari orang-orang yang mengancam, orang-orang yang menghendaki aku begini dan begitu. Kita minta. Dan kau yang maha kuasa ya Allah, kau menggerakkan segala hal. Ya, maka Allah jamin, fa'asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Maka boleh jadi, kata Allah, kalau kamu benar sholatnya, kamu benar mohonnya, aku angkat ke tempat yang terbaik. Ya? Jadi sepertiga malam itu yang paling bagus dalam suasana tahajud, sholat. Sholat kan kita minta. Umumnya kan orang kalau sholat pasti minta kan. Bukan sekedar formalitas untuk memenuhi unsur kewajiban ibadah. Nah, itu poin. Kemudian kapan lagi waktu yang terbaik waktunya gitu kan? Menjelang fajar, singkat menjelang fajar. Jadi kalau subuh misalnya sekarang jam 4 lewat 9 lewat 10, Anda setelah selesai tahajud jam 4-nya misalnya kan, di waktu-waktu spesifik tuh berdoa kepada Allah lewat istighfar dulu, istighfar, istighfar, istighfar. Itu waktunya namanya waktu sahar. Ya, jamaknya ashar. Waktu ashar ini sangat waktu yang sangat ideal untuk menajamkan istighfar lalu diisi dengan doa. Itu rumusnya ada di Quran surah ke-51 ya, Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar, istighfar itu kan membeningkan cawan hati kita sehingga memudahkan kita berdoa. Pasangan istighfar itu kan doa. Kayaknya di dalam adab berdoa itu dibuka dengan istighfar dulu. Kan kita selesai salat istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan turunannya baru berdoa kan? Ya, jadi pembukanya lewat itu dulu, bersih dulu. Ya kalau kita minta kitanya kotor kan susah masuk karena ketutup tuh. Ya, mau diberikan kan mental-mental. Saya sering ilustrasikan seperti ada gelas, ya dalamnya ada air tapi kita tutup begini. Nah, sedangkan dosa itu kan penutup, naktah sauda di hadis Muslim. Jadi kalau kita tutup begini terhijab, ya Allah mau kabulkan diberikan tapi mental karena tertutup dengan cawan dosa ini. Terus kita buka dulu. Dibuka dulu, dihabiskan dulu. Nah, membuka itu dengan taubat. Pembuka taubat itu istighfar. Makanya kita beristighfar, beristighfar, beristighfar minta supaya buka dulu ini. Kalau sudah dibuka, hatinya bersih masuk. Itu yang disampaikan oleh Nabi ketika ada seseorang menempuh perjalanan kan untuk bermohon kepada Allah, dia tempuh perjalanan. Tsumma dzakara rajula ya yutilu safara asy'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai dia kena banyak debu. Kemudian yamudu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, fa yaqulu ya rab ya rab, dia memohon kepada Allah ya rab ya rab, 3 kali itu. Ya, 3 perbuatan yang seharusnya mempercepat doa 3 kali untuk dijawab lebih cepat dibandingkan orang biasa. Perjalanan panjang, mengangkat tangan, ya mengangkat tangan itu kan cepat dijawab juga, dan ada adabnya. Kemudian setelah itu, dia menyebut al-asma'ul husna, dia mohon. Bi anna yustajabu lahu. Bagaimana dia bisa dijawab, kata Nabi. Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa gudhiya bi haram. Makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Haram itu nutup. Bagaimana bisa terjawab begitu diberikan pun mental lagi. Maka dibuka dengan istighfar, istighfar. Nah, waktu sahar ini, waktu yang paling efektif. Dan waktu yang paling berkesan itu, melahirkan rasa kepada jiwa. Jadi begitu kita mohon tuh cepat, kita pun merasakan itu. Ya, makanya dipuji oleh Allah. Dan itu akan melahirkan sifat-sifat baik. Sifat-sifat sabar, sifat pemberi, sifat pembenaran, sifat khusyuk. Itu istighfar waktu subuh. Dan digabungkan semua itu di Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 17. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ya, orang-orang sabar itu kan orang-orang membenarkan, orang-orang yang kemudian khusyuk dalam sholat, orang-orang yang senang berbagi, ya itu termasuk juga golongan orang-orang yang sering beristighfar di waktu sahar. Jadi menggabungkan sifat-sifat mulia di situ. Nah, ya teman-teman sekalian ini, ya, waktu sahar, kemudian juga waktu tahajud, dan sahar ini kan digandengkan dengan waktu pasca tahajud di Quran surah 51. Kalau kita baca dari 15 sampai 18 kan itu gabungan. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Siapa orang muhsin di sini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un, mereka yang sedikit tidurnya. Bangun malam tahajud, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan setelah itu dia sambungkan ke sahar, dia banyak istighfar, dia mohon pada Allah cepat dijawab. Itu melatih jiwa nanti, melatih. Ya, kalau sudah terbiasa nanti di lisannya sering istighfar, di mobil istighfar, jalan istighfar, nanti cepat Allah kabulkan. Ya, berikan perlindungan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita kumpulkan cari waktu yang bagus lagi, misalnya Jumat. Nah, sekarang waktunya Masya Allah. Ya, innalillahi sa'atan, sungguh Allah menyediakan satu waktu yang sekejap. Ya, fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat saja. Nah, itu menunjukkan kemuliaan Jumat. Yang kalau kita berdoa bertepatan dengan waktu itu, cepat dijawab sepanjang kebutuhan kita yang dimohonkan kepada Allah. Para ulama banyak pendapatnya tentang waktu ini. Ada yang mengatakan ini antara 2 khutbah. Ya, ketika khatibnya duduk, kemudian kita bermohon kepada Allah di antara 2 khutbah, karena ada jeda tuh kan, khutbah pertama kemudian jeda. Nah, saat jeda itu sebelum khutbah kedua kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapan untuk bermohonnya itu tinggi, kita mandi dulu pakai wewangian, datang di awal ya dan sebagainya. Terus jangan lupa istri pun nitip kan, minta doakan ini doakan itu, kita bawa kita mohonkan. Nah, itu kan indah gitu pengantar-pengantarnya. Makanya kuat. Ada yang mengatakan nanti sore setiap ba'da asar yang menjelang ke maghrib. ya, kemudian di situ bermohon minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak mau ketinggalan, udah pokoknya sudah masuk Jumat udah mulai. Udah ganti hari maghrib terus membentang malam dan siangnya itu mustajab. Cari aja semua untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking seriusnya sungguh-sungguh mencari keutamaan waktu itu. Ya kan? Nah, ini baru sebagian yang bisa kita tampilkan karena waktu kita terbatas juga di subuh menjelang pagi kali ini. Jadi yang ingin kita tegaskan bahwa kita butuh untuk bermohon. Ya kan? Kita dihadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan. Ya, tantanganlah yang melahirkan pahala. Jadi kita enggak bisa lepas dari tantangan kehidupan yang kita sering sebut dengan masalah. Sebetulnya bukan masalah, itu ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita karena fitrah manusia itu diuji. Diuji karena ujian itu gerbang untuk mendapatkan peningkatan kualitas sekaligus pahala. Kalau enggak ada ujian enggak ada pahala. Enggak ada ujian enggak ada sabar, enggak ada ujian enggak ada kualitas. Makanya anak-anak SD diuji supaya bisa naik ke SMP. Anak SMP diuji supaya bisa naik ke SMA. Kalau enggak ada ujian enggak bisa keukur meningkat enggak kualitas pengetahuannya. Ya kan? Dan setiap naik tingkat itu kan disesuaikan. Kadarnya, pengajarannya, bahkan gurunya pun berubah kan? Untuk penyesuaian itu wajar. Kenapa dalam urusan dunia logika kita begitu tajam? Tapi kepada dibawa kepada urusan akhirat, kita malah mengadu. Kenapa yang kau uji aku ya Allah? Kenapa bukan orang lain saja? Gimana sih kamu Joni? Ya kan? Kan ujian itu selaras dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Terus Allah bikin hukum. Innamal usri yusra. Sesulit apapun pasti ada solusi. Nah, cuma barangkali sebagian dari kita tidak mempelajari dulu. Karena nggak belajar itu nggak tahu cara menyelesaikannya. Makanya kita butuh belajar, butuh ta'lim, butuh mengaji kembali. Butuh kebeningan hati untuk membaca. Dan butuh mencari referensi yang benar. Yang mengarahkan kita pada kebenaran dalam pembelajaran untuk berketuhanan, beragama dengan baik. Dan membangun peradaban di tempat yang kita pijak. Saya kira untuk itu untuk sementara yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain untuk membahas dengan lebih dalam lagi. Dan mudah-mudahan bahasan itu bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan, dan pengetahuan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum masuk mungkin ke Mira, Mahad Islam Rafiatul Akhyar, kita buka. Ini kan pesantren terbuka, cuma sifatnya juga formal supaya teman-teman serius ya. Jadi kita sediakan fasilitas di Zoom, itu ada Senin sampai Kamis ya untuk yang formalnya. Jadi Senin sampai Rabu itu materi umumnya, Kamis itu ada pengayaan, tanya-jawab, kemudian menyelesaikan soal-soal untuk memberikan pemahaman yang kuat. Nanti Jumat dengan sampai Ahad itu umum untuk hikmah atau yang umum-umum pembahasan yang kait dengan aspek-aspek pembelajaran kita. Bagi teman-teman yang sering bertanya, termasuk dari luar negeri, boleh. Anda daftar saja, masuk ke UAH Cornell, di situ ada paket-paket pembelajaran yang dibutuhkan oleh Anda juga. Silahkan Anda dapati, otomatis Anda dapat password dari situ. Passwordnya Anda aktifkan, akunnya diaktifkan, nanti masuk ke web. Dan Anda dapat pembelajaran gratis. Nggak ada bayar-bayar tertentu untuk belajar, nggak ada. Zoom pun kami fasilitasi. Sepanjang masih kami punya kekuatan yang Allah titipkan, kita akan hadirkan untuk saling melengkapi. Saya bukan orang yang orientasi mencari materi, tidak. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk menyampaikan supaya Allah juga memberikan ridho kepada kita semua. Ya. Adapun kalau buku Anda berinfak buku itu untuk Anda juga, supaya bisa dicetak kembali, untuk juga digunakan hal yang bermanfaat, gitu kan. Dari situ, dan itu juga nilainya tidak banyak gitu kan, ya, hal yang Anda butuhkan. Kalau belajar kita bebaskan, semuanya kita berjalan, dan kita berharap Allah memberikan ridha. Kecuali kalau ada proyek-proyek yang bermanfaat, bernilai jariah, saya pun akan sampaikan. Dan kita bisa sama-sama bersinergi untuk memanfaatkan itu. Nanti kalau pesantren sudah jadi, sekarang baru SD ya. Untuk memenuhi yang level SD itu, alhamdulillah sudah sekitar 60-70%. Dan kita coba siapkan, nanti kalau sudah masuk yang itu ke SMP, itu kita lagi siapin yang tanah sudah ada, sudah kita desain juga di sisi arsitekturnya. Nanti kalau sudah jadi di lahan yang SMP itu, nanti saya juga akan siapkan santri Mira di beberapa waktu bisa belajar di sana. Diundang merasakan suasana pesantren gitu kan, bisa ada pendidikan sebulan saat libur atau summer gitu kan, yang dari luar negeri bisa mampir ke situ. Jadi kurikulum yang kita bahas dalam online bisa diterapkan di offline secara terbatas dengan keadaan yang kita bisa sesuaikan juga. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian atas segala perhatian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau bahkan kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Koreksi aja, ya kalau ada yang salah penyebutan ayat atau hadis tertentu, koreksi, tinggalkan pendapat saya, ambil yang benarnya, dan jauhi pertentangan, perselisihan, sehingga hanya mengurangi kehormatan kita di hadapan Allah. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya sebagai petunjuk, silahkan diamalkan, dan mudah-mudahan mendapatkan perhatian